Artis yang satu ini asli kelahiran kota Udang Sidoarjo. Ratu seksinya Jawa Timur, bro. Cantik, baheno, lincahnya bukan main. Bareng bersama Bang BRI, kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Lala Widi Kupalapa. Selamat malam Ponorogo. Dilakoni sabar-sabar nesliramu nampakkan kenjro neng jodo lu ngaku riki sama lagu ini kita nyanyi bareng-bareng. luar biasa. Terima kasih buat yang sudah tepuk tangan.